Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Selalu setia bersamaku, kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu penolongku, kau setia yang selalu setia bersamaku, dan kasihmu yang sanggup mengubah kehidupan. Kami berserah kepadamu, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. berikan hidupku. Kau lihat aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.